Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intahayna min mabahathil jawazi. Wa huwa mabahathun muhimun jidda. Kita selesai dari pembahasan jawazim, dan ini pembahasan penting juga sebelumnya nawasib. Ini ibarat nah, kita selesai sudah di tahapan kedua. Tahapan pertama yang harus betul-betul dikuasai adalah apa? I'rab dan alamat-alamatnya semuanya. Tahapan kedua kalian sudah lewat nawasikh dan jawazim. Sekarang kita masuk tahapan yang ketiga, yaitu berhubungan dengan marfu'atul asma, isim-isim yang dirafakkan. Berarti sementara kita tinggalkan fi'il, karena sejak kemarin kita membahas tentang apa fi'il-fi'il. Dan fi'il yang mu'rab itu fi'il apa? Jangan sampai ini lupa. Fi'il apa Siddiq? Fi'il mudhari'. Nah, mu'rab kecuali pada kondisi apa? Alif. Bersambung dengan non-taukid dan non-inat. Taib. Sekarang kita masuk pada babu marfu'atil asma. Bab tentang apa? Isim-isim yang dirafakkan. Qala al-musannifu babu marfu'atil asma. Al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'ilu wal mubtada'u wa khabaru wa ismu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa tabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal-'arfu wat-tawkidu wal-badal. Ini secara sekilas tentang isim-isim yang dirafakkan itu aja ada 7. Kita baca syarahnya. Al-marfu'atu hiya al-asma'u allati hukmuha rafa. Ini jelas. Apa yang dimaksud dengan marfu'at, yaitu isim-isim yang hukumnya rafa. Nah, atau isim-isim yang dirafakkan itu apa saja. Nah, berarti ini penting akan dikenal. Pokoknya kalau ketemu salah satu dari 7 isim ini, harus antum rafakkan. Tidak boleh dinasabkan, tidak boleh dijazmkan. Ini sudah paten. Ketujuh isim ini harus dalam kondisi apa? Rafak. Nah, wa dzakara al-mu'allifu minha, dan mu'allif menyebutkan di antaranya al-fa'il wa naibal fa'il. Naibal fa'il yang disebutkan dalam matan dengan nama al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Ini sama istilahnya dengan naibul fa'il. Dan istilah naibul fa'il lebih bagus, selain ringkas juga nanti akan kita ketahui kelebihannya. Wal mubtada wa khabarah, dan mubtada serta khabarnya berarti berapa itu? Kalau mau dipisah-pisah berarti 4. Wasma kana, isim kana. Wa khabara inna, dan khabarnya inna. Tayyib, kemudian wa tabi'anil marfu'. Berapa ini sudah? 7. Nah, karena tabi'anil marfu' ini dihukumi 1. Yang at-tabi' lil marfu', ikhwani fillah, ini ada berapa jenis? 4 jenis, yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Dan insyaallah ta'ala masing-masing dari bab tersebut ya akan kita lewati, maka diperhatikan. Qala fa ma tawaqqa' al-ismu fi ahadi hadhihi al-mawadhi'i fa hukmuhu raf'u. Maka kapan saja isim jatuh pada salah satu dari tempat-tempat ini, maka hukumnya rafa. Wa satamurru bika mufassalatan baban baba bi idznillah ta'ala, dan akan engkau lewati secara terperinci bab demi bab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama, yaitu babul fa'il. Dan ini adalah apa? Pokok dalam suatu jumlah. Karena tidak akan mungkin ada isim tanpa fa'il. Afan? Tidak akan mungkin ada fi'il tanpa fa'il. Nah, fi'il ya harus ada fa'ilnya. Suatu pekerjaan tidak akan mungkin ada tanpa ada yang mengerjakannya. Jadi fa'il merupakan inti dari suatu jumlah. Nah, jumlah fi'liyah. Qala al-musannifu babul fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Nah, ini pengertian mudah bagi para mubtadi. Nah, bagi para pemula, bukan mubtadi'. Ya. Tayyib, apa bedanya? Hamzah. Kalau yang mana yang ahli beda? Ya. Mubtadi'. Makanya harus dibedakan hamzah dan ain, ya. Nah, jangan sampai disamakan, nanti keliru maknanya. Ini pengertian untuk para pemula, yaitu yang disebut dengan fa'il adalah al-ismul marfu, yaitu suatu isim yang dirofakkan. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Berarti kalau ada isim dirofakkan kemudian disebutkan sebelumnya fi'ilnya, ikhwanillah, maka itu adalah fa'il. Wahu ala kismain, dan fa'il terbagi menjadi dua, zahirin wa mukmarin. Zahir dan mukmar. Nanti insyaAllah syarahnya kita baca. Fadzahiru nahmu qawlika qama zaidun. Apa makna qama zaidun? Indah ya. Pastian. Isi makna qama zaidun. Zaid telah berdiri. Taib. Nah, fa'ilnya mana? Yang melakukan pekerjaan mana? Zaid. Nah, taib. Fa'ilnya nampak. Wa yaqumu Zaidun. Endang ya Muhammad Palembang. Ah? Zaid sedang berdiri. Mana fa'ilnya? Zaid. Dari mana antum tahu itu fa'il? Karena dia rofa' na'am dan jatuh setelah fi'il. Santan. Wa qama Zaidani. Nah, apa maknanya? Endang ya Ukasyah. Qama Zaidani. Dua Zaid telah berdiri. Nah, wa yaqumu Zaidani. Apa? Akbar. Dua Zaid itu akan berdiri. Wa qama Zaiduna. Hasan. Mereka siapa? Nah, qama Zaiduna. Zahir, kata orang Jawa, cetha wela-wela. Antum harus ditambah lagi kacamatanya nanti kalau enggak lihat. Hah? Fa'ilnya zahir ya akhi. Berarti qama zaiduna, para zaid itu telah berdiri. Ya. Naam. Hasan konsentrasi ya Hasan. Naam. Antum mikir apa nih? Naam. Pengen nikah. Hah? Nanti. kitab-kitab kitab. Nah. Wa yakumu zaiduna. Ha. Indak Abu Abdul Bar. Nah, Bani Zaid itu sedang berdiri atau akan berdiri. Qamar rijalu, rijal. Ha? Aku telah berdiri. Ha? Apa? Nah, para lelaki itu telah berdiri. Nah, wa yakumu rijal, Abu Mujahid. Nah, para lelaki itu telah berdiri. Nah, mudah ya kan? Waqamat hindun wa taqumu hindun, waqamatil hindani wa taqumul hindani, waqamatil hindatu wa taqumul hindatu, waqamatil hunudu wa taqumul hunudu. Ini semuanya apa? Sama. Nah, bentuk mufrad, mutsanna dan jamak dari hindun. Waqama akhuka wa yaqumu akhuka. Apa maknanya, Wahyu? Qama akhuka, saudaramu telah berdiri. Tayyib. Wa qama gulami, Siddiq. Wa qama gulami. Apa makna gulami? Hah? Gulami biasa ikhwanifillah digunakan untuk apa? Bisa untuk anakku, tapi konteksnya biasanya untuk apa? Untuk nah, budak, budak yang masih kecil, nah, membantu. Baik. Waqama gulami wa yaqumu gulami. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengannya. Tayyib, mudah kan? Selesai sudah berapa ayat? Nah, untuk awal-awal. Sekarang kita baca syarahnya. Al-fa'ilu ta'rifuhu luwatan huwa man aujadal fi'la. Yang dimaksud dengan fa'il secara bahasa adalah man aujadal fi'la, siapa saja yang apa? Mengadakan suatu perbuatan. Jadi siapa saja mengadakan suatu perbuatan, maka dia fa'il. Wastilahan secara istilah huwal ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu, yaitu suatu isim yang dirafakan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Maka dipahami, kalau ada suatu isim kok rafa sebelumnya fi'il, maka kita hukumi fa'il. Atau ikhwani fillah, kalau kita melihat suatu nam jumlah ingin dipinta untuk membaca, kemudian kita pahami bahwasanya nam ada isim yang dia nam dialah yang apa, yang nam melakukan suatu perbuatan, maka itu fa'il. Baik, walaupun mungkin apa letaknya jauh dari fi'ilnya. Nam tayyib. Misaluhu, contohnya sekarang qama zaidun. I'rabuhu, i'rabnya dibaca Muhammad Badam. Yang lengkap, tidak boleh cuma seperti yang di sini. Taim. Qama fi'lun madhi mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus. Nah, zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Ya. Dhammatun dhahirah. Na'am, li'annahu isim mufrad. Tayyib. Dikatakan di sini, nah, qama fi'il madhi, zaidun fa'il. Wa huwa ismun marfu'un dzukira qablahu fi'lun waqi'un minhu. Jelas. Nah, Zaid adalah isim yang dirafakkan, disebutkan sebelumnya apa? Fi'il. Yang apa yang terjadi darinya. Yaitu apa fi'il itu? Nah, yang mewujudkannya adalah si Zaid. Anwa'uhu, jenisnya sekarang. Zahirun wa mutmarun. Fa'il terbagi menjadi dua, zahir dan mutmar. Awalan yang pertama, al-fa'ilul zahir. Al-fa'il yang zahir yaitu fa'il yang nampak, yang terlihat. Tidak sembunyi-sembunyi, ini namanya gentle. Nah, melakukan suatu perbuatan, ya kelihatan di situ. Ini fa'il yang zahir. Nah, wahuwa yurfa'u bin dhammah. Dirafakkan dengan dhammah. Ingkana mufradan, apabila dia itu mufrad. Dan yang dimaksud dengan mufrad di sini, akhanifillah, naam, seperti mufrad pada bab apa? Bab i'rab. Yaitu apa? Pengertian mufrad dalam bab i'rab, atau dengan kata lain isim mufrad, sama. Apa pengertiannya? Arif. Wala ma laisa mutanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala isa minal asma'il khamsa. Baik, ini mufrad yang bukan mutanna, bukan jama', atau yang diikutkan dengan jama', tidak pula dari asma'ul khamsa, maka inilah isim mufrad. Nah, isim mufrad, nah, berarti dirafakkan dengan apa akbar? Dhammah. InsyaAllah sudah. Nah, mungkin semua harusnya. Nahu qawlihi ta'ala wa ja'a rabbuk. Wa ja'a rabbuk di Rabb Ja'far. Di surah. Taib. Syahidnya apa? Rabbuk. Ya. Naam fa'il marfu'. Alamat rafa'nya dhammah karena isim mufrad. Dan dia mudhaf kaf. Naam dhamir. Naam fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Taib. Aw jama'a mu'annatsin saliman. Nahu qawlihi idza ja'akumul mu'minat. Idza ja'akumul mu'minat. Atau berupa jamak mu'annats salim, maka rafa'nya dengan dhammah sama. Contohnya ikhwani fillah, na'am, yang disebutkan di sini di i'rab Ahmad. Ha? Darukun lima istaqbalu minaz zaman. Terus bimahalil nasbin mahwalun bimukaddam. Terus memang alamatul jama. Terus kenapa? Hah? Li'annahu jama' mana salim. Baik. Baiknya al-mu'minat marfu' na'am fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah. Li'annahu jam'un mu'annatsin jam'un mu'annats salim. Atau jama' taksir, atau berupa jama' taksir. Naam. Taib suatu bentuk jama' yang tidak beraturan. terkadang dengan penambahan atau pengurangan atau bahkan cuma sekedar diubah harokatnya. Nahu qawlihi qalatil a'rabu. Qalatil a'rabu. Aba Abdul Bar. Mana sukunnya ya akhi? Qala. Qalatil, jangan bingung dengan taknya itu. Nah. Sakinah kok diharokati? Nah, wahurikat atau wakusirat lil tiga isakinain. Tak tahu tak ni disakinah. Nah, wakusirat lil tiga isakinain. Terus. Baik. Syaitnya al-A'rab. Qala wa yurfa'u bil wawi, dan dirafa'kan dengan wawu idza kana jam'a mudzakkarin salima, apabila berupa jamak mudzakkar salim. Nahmu qawlihi qala al hawariyuna. Naam hamzah. Ha? Fi'il niyabatan dhamma. Kalau dalam mu'rab ikhwanikina sebutkan beda dengan apa mabniyun alam dhammi, tapi kalau di sini sebutkan nah niyabatan alam dhammati. Baik, wa nun al-hawariyun. Al-hawariyun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammah niyabatan ani alamatu raf'i apa al-wawu, wa 'alamatu raf'i al-wawu niyabatan 'ani dhammah li'annahu jam'un mudzakkar salim. Wa nun apa nun bada hawariyun, nun apa ini namanya inda ghalibi. Ha? Apa ikra? Pernah dengar belum? Ha? La? Nun apa? Ha? Nun? Iwad alif tanwin fil ismil mufrad. Nun iwad alif tanwin fil ismil mufrad. Nun sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad, karena isim mufrad ada tanwinnya. Baik. Asalnya hawariyun, kemudian apa? Dijadikan jamak mudzakkar salim hawariyuna. Nam zaidun menjadi az-zaiduna. Nun ini sebagai pengganti tanwin pada isim mufrad. Au minal asma'il khamsah, atau dari asma'il khamsah. Nahu qawlihi qala abuhum akbar. Sudah belum tadi? Belum kan? Ah, iya. Baca dulu abuhum, kemudian abu. Kita pembahasan apa? Fa'ilun marfu'un. dan al-wawu sebagai pengganti dari niabatan anin dhammah. Maksud niabatan anin dhammah dia pengganti dari dhammah, karena asal dari na'am tanda rafa adalah dhammah. Terus li'annahu, kenapa dia ke alamatnya wawu? Li'annahu ha? Minal asma'il khamsah. Ya. Terus wa huwa mudhaf. Hum. Yang domir yang mana? Haknya saja. Wal ha. Mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal mim alamatun jama. Baik. Jadi untuk hum ikhwani fillah, i'rab yang dan terperinci, dhamma ini hakikatnya adalah haknya abuhum. Wal ha dhamirun nam muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wal mim alamatun jama. Taib wa yurfa'u bil alifi idza kana musanna, dan di harab bi i'rab dengan dirafa' dengan alif apabila dia isim musanna amma mujahid. Nahwu qawlihi qala rajulani. Taib sanda rajulani. Taim asan darwan nun. Nun apa tadi? Sama seperti nun pada awariyun, pada mudzakkar salim, yaitu nun iwad. Nun iwad anil tanwin. Taim tanian al-fa'ilun mutmar. Yang kedua fa'il yang mutmar. Qala al-musannif wal mutmaru 12, dan mutmar yaitu yang berupa dhamir yang disembunyikan. Nah, kalau tadi zahir yang nampak, sekarang mutmar yang disembunyikan atau berupa dhamir. Asalnya kan nah dari asal makna mutmar. Nah, tidak jelas siapanya. Cuma yang dimaksud di sini mutmar yaitu fa'il yang berupa dhamir. Dan ada 12. Nahwu qaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Qala syarih lamma faragha al-musannifu min al-kalami 'ala al-fa'il adh-dhahir syara'a fi dhikri al-fa'il al-mudhmar. Tatkala telah selesai nah pengarang dari pembicaraan tentang fa'il yang dhahir, beliau memulai menyebutkan fa'il yang mutmar. Wal fa'ilul mutmar amid dhamir huwa ismun yaqumu maqam al fa'ilid dhahir. Dan fa'il yang mutmar atau fa'il yang berupa dhamir yaitu isim yang nah menduduki kedudukan fa'il yang dhahir. Dia menduduki kedudukan fa'il yang dhahir. Nah, fa'il yang berupa dhamir. Wa huwa ala nawain, dan dhamir itu nah ada dua macam, barizun wa mustatirun. Barizun wa mustatirun, ingat-ingat ini pembagian dhamir. Al fa'ilu dhamirun bariz, sekarang fa'il yang berupa dhamir bariz. Baik. Atal musannifu bi amtilatin lil fa'ili indama yakunu dhamiran barizan muttasilan bi fi'li. Nah, pengarang yaitu Ibnu Ajurum mendatangkan contoh-contoh untuk fa'il tatkala dia itu berupa dhamir baris yang bersambung dengan fi'ilnya. Ya, contoh ini, darabtu, darabna. Nah, ini adalah apa? contoh fa'il berupa apa? Dhamir baris tatkala bersambung dengan fi'ilnya. Contoh pada dharabtu ikhwani fillah, fa'ilnya adalah tak, dia adalah fa'il yang nampak. Yang nampak. Naam, dan apa? Bersambung dengan fi'ilnya. Nah, dhamir yang baris itu apa saja? Wa huwa ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il mencakup apa? Dharabta, dharabti, dharabtuma, dharabtum, dharabtunna. Baik. Ini ta'ul fa'il. Kemudian wanal fa'ilin wa aliful itnain wa wawul jama'ah wa nunun niswah. Jadi ada lima jenis yang untuk ta' fa'il serta alif itnain, dan terbagi menjadi dua untuk mudzakkar dan mu'annas. Ini alif itnain. Kalau ta' fa'il ada apa? Enam pembagiannya. Kalian perhatikan perincian di bawahnya. Enam ta'ti li dalalati 'alal mutakallim al-wahid awil mutakallimatil wahidah. Ini ta' fa'il datang untuk menunjukkan mutakallim wahid, yaitu saya laki-laki, atau mutakallimah al-wahidah, atau seorang perempuan yang berbicara dan dia sendiri. Semuanya bilangnya apa? Ana dharabtu. Kalau mau dharabtu syahidnya pada ta' di dharabtu. Ana dharabtu. Nah, jadi dorob tu cara mengirobnya bagaimana? Nah, ikrob. Nah, terus. Wata. Karena berupa domir kita katakan apa? Wata domirun. Nah, barizun muttasilun. Karena kita sudah mempelajari dhamir baris, maka disebutkan untuk lengkapnya. Watta dhamirun barizun muttasilun. Mabniyun ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, santa. Watta dalil dalalati 'ala al-mukhatab, dan datang untuk menunjukkan mukhatab, yaitu laki-laki yang diajak bicara. Nah, kamu, satu orang laki-laki. Nahu anta darabta. Sama ya fani bila makirab. Watak tiri dalalah alal mukhatabah, dan datang untuk menunjukkan makna mukhatabah, yaitu satu orang perempuan yang diajak bicara. Nahu anti darabti. Kamu perempuan. Watak tiri dalalah di alal mukhatabaini awil mukhatabataini, dan datang untuk menunjukkan apa? Dua orang yang diajak bicara, baik laki-laki maupun perempuan. Mukhatabaini laki-laki, mukhatabataini ini untuk dua orang yang diajak perempuan, diajak bicara. Nahu antuma darabtuma. Antuma darabtuma. Atau laki-laki perempuan sama afanitila. Nah, antuma darabtuma. Tain. Dan hakikat fa'il, hakikat yang menjadi fa'il taknya. Sekarang apa ikhwan fillah? Perhatikan, kalau tadi dorobtu, dorobta, dorobti gampang. Kita katakan watta dhamirun muttasilun mabniyun ala apa? Fi mahalli raf'in fa'il. Sekarang kalau dorobtuma, perhatikan. Naam. Dorobtuma, dorobtuma berarti apa? Doroba fi'lun madhi mabniyun ala sukun. Tayyib litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Kemudian watta, karena domirnya hakikatnya cuma ta'in. Watat domirun muttasilun mabniyun ala ala apa bakhtiar? Ala dham fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian mim ini apa? Kan masih sisa ma. Mim, mim apa ini indah ya Muhammad Padang? Duduknya jangan kayak di warung kopi. Hah? Mim, mim apa ini? Hah? Hah? Abang Abdurrahman? Apa Alin? Hah? Nah, mim lil imad. Mim lil imad. Imad yaitu untuk apa? Sandaran. Kenapa ikhwani fillah? Karena alif. Alif yang akan disandarkan, ya alif. Ingat alif. Nah, alif ini enggak bisa langsung nempel kepada ta. Nanti jadinya dorob ta. Nah, makanya alif butuh sandaran. Ya. Namanya mim ini mim, jadinya dinamakan mim apa alif? Lil imad. Imad. Nah, kemudian alif apa? Lita taniyah. Alif untuk menunjukkan apa? Dua. Taib. Ada berarti ada mim lil jamak kalau pada dorobtum bawahnya, dan ada mim lil imad, kita lewati hari ini. Taib. Wata'ti lidalalati 'ala jam'il mukhatabin, dan datang untuk menunjukkan apa? Jamak mukhatabin, yaitu laki-laki yang diajak bicara banyak. Nahu antum darabtum. Berarti i'rab darabtum bagaimana? I'rabnya darabtum. Nah, ukasha. Nah, mabni ala sukun, kenapa? Litisalihi. Nah, litisalihi bidamir rafin mutaharrik. Terus? Kalau dilengkapi apa? Dhamirun barizun. Baik. Di mahalli wal mim tayyib, wal mim alamatul jamak tayyib. Wa ta'ti li dalalati 'ala jam'il mukhatabat, datang menunjukkan apa? Jamak mukhatabat, yaitu perempuan yang banyak yang diajak bicara. Nahu antunna darabtunna. Antunna darabtunna di i'rab tayyib. Hasan. Baik. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bidhamir raf'il mutaharrik. Baik. Wa ta. Sudah bagus-bagus depannya kok. Dhamirun barizun muttasilun mabni ala dhammi. Terus bimahali rabbin fa'il. Ingat-ingat kita pembahasannya fa'il. Terus wanun nam jam lil jam ni jam in ina. Nun jam in ina. Nun menunjukkan jamak perempuan. Baik. Itu dulu ya Pak. Nah, sisanya insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Tugasnya, nah, kalian tasrif. Nah, fi'il dengan apa? Dengan dhamair ini. Yang pertama tulis qatala. Yang kedua ba'a. Ba'a. yang ketiga masya. Sekalian maknanya ya, tidak maknanya. Tadi yang kedua ba'a, ketiga masya. Yang keempat waqa. Kemudian yang kelima terakhir istighfar. Istighfar. Nah, menulisnya bisa? Nah, barakallahu fikum, dikerjakan untuk latihan. Itu ya Syekhani Firah, setelah kalian melatih imlaknya. Jangan ah saya sudah hafal, tidak ditulis, ditulis. Nah, untuk melatih tulisan cepatnya menulis Syekhani Firah juga penting. Seorang nah, butuh melatih untuk menulis cepat. Nah, untuk melatih menulis cepat, kalau tidak sering menulis, tidak bisa. Barakallahu fikum, nakta'u minah.